Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang hafal bait kemarin? Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Eras. Fibtidai kholaf wa wa kullu khairin fitibai man salaf. Ahsantum. Ayo, siapa yang hafal? Akil. Wa kullu khairin fitibai man salaf wa kullu syarrin fitibai man kholaf. Tapi insyaallah akan kita lanjut pembahasan fasal yang kelima, bahwasannya menisbahkan diri kepada salafiyah bukan termasuk menisbahkan kepada suatu golongan yang tercela. Nisbah kepada salafiyah bukanlah nisbah kepada kelompok yang tercela. Bahkan nisbah salafiyah adalah nisbah yang hak, haqqah, nisbah yang hak, karena salafiyah bukan hizbiyah, dan juga salafiyah bukan madhabiyah, tapi salafiyah adalah murni ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf as-salih. Kemudian yang paling penting adalah, ini bagus ini suaranya. Yang paling penting adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya berlepas diri dari salafiyah maknanya apa? Kalau orang enggan untuk menisbahkan diri kepada salaf, tidak mau nisbah kepada salaf, enggan untuk menyandarkan diri kepada salaf, maka maknanya apa? Yang paling fatal, konsekuensinya apa yang paling fatal? Kemarin sudah kita sebutkan. Anak-anak ada ke depan. Ayo Robi, ada ke depan Robi. Siapa itu? Ayo ada ke depan. Kalau tidak mau atau enggan atau berlepas diri dari salafiyah, maka maknanya apa yang paling fatal? Apa Kim? Seorang yang berlepas diri dari salafiyah, tidak mau atau enggan dengan salafiyah, maka konsekuensi yang paling fatal apa? Abu Muslim? Kalau enggak mau, kalau berlepas diri dari salafiyah, maka apa yang paling fatal? Tidak menisbahkan diri pada kebenaran. Apa fatal? Apa Abdurrahman? Ayo, ayo Pak Dadang. Belajar apa? Kalau berlepas diri dengan salafiyah, dia enggak mau dengan salafiyah, maka maknanya dia apa? Ayo. Berlepas diri dari apa? Ayo. Yang paling fatal adalah apabila dia berlepas diri dari salafiyah, maka maknanya dia berlepas diri juga dari Islam. Ini yang paling fatal. Ini alasan yang paling utama. Yang harus digaris atasi, la syakka anna mithla hadzal inkar law kana ya'nihi yalzamu minut tabarru'u minal Islam as-sahih. Maka konsekuensinya yang berlepas diri dari salafiyah, dia juga berlepas diri dari Islam. Kalau enggak mau salafi, berarti juga enggak mau Islam yang sahih. Kalau enggak mau salafi, terus mau Islam yang apa? Islam yang abal-abal. Kalau enggak mau sesuai dengan tarikhahnya salaf, lalu pakai tarikhahnya siapa? Terus Islamnya pakai cara siapa? Islam yang model seperti apa? Ini yang paling fatal. Insya Allah akan kita lanjut bahwasanya hal itu apabila dia benar-benar enggan nisbah kepada salaf, ini bisa jadi kafir, bisa jadi fasik. Karena enggak mau, benci dengan salaf, benci dengan Islam, ini kufur. Qala al-muallif hafizahullah naqlan an Syekh Al-Albani rahimahullah, la syakka anna mithla hadzal inkar law kana ya'nihi yalzamu minhu at-tabarru'u minal islamis sahih. Tanpa diragukan lagi, pengingkaran seperti ini, dia berlepas diri dari salafiyah, dia tidak mau atau dia mengingkari orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf, ini maknanya apabila dia serius, law kana ya'ni, maka ini maknanya adalah dia berlepas diri dari Islam yang sahih, alladzi kana alaihi salafun shalih, yang dijalani oleh para salafun shalih, wa ala ra'sihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di tengah-tengah mereka atau di atas mereka semua ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah isyaratkan dalam hadis yang mutawatir bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang di zamanku, lalu setelahnya mereka, lalu setelah mereka. Maka orang yang berlepas diri dari salafiyah, mengingkari nisbah kepada salafiyah, ini mengingkari nisbah kepada Islam. Berlepas diri maknanya berlepas diri dari Islam. Perhatikan, fala yajuzu li muslimin an yatabarra'a minal intisabi ila salafis shalih. Maka enggak boleh bagi seorang muslim untuk berlepas diri dari menisbahkan, menyandarkan diri kepada salaf, enggak boleh. Istilahnya baju salaf ini enggak boleh dicampakkan. Gelar salafi ini enggak boleh dilepas, enggak boleh ditanggalkan. Nah, mulai ungkapan setelahnya ini agak rumit. Saya sendiri kerepotan, lalu ana tanyakan ke Ustaz Nasrul dan juga Ustaz Fahmi. Perhatikan, bainama law tabarra'a min ayyatin nisbatin ukhra lam yumkin li ahadin min ahlil ilm ayansibahu ila kufrin aw fusuq. Berbeda seandainya ia berlepas diri dari apa saja nisbah selain salafiyah, ini para ulama enggak bisa menghukuminya sebagai kafir atau fasik. Jadi ini keistimewaan madhab salaf. Tidak ada madhab yang ditanggalkan menjadi bisa menjadi fasik atau menjadi kafir kecuali salaf. Paham maknanya? Kalau berlepas diri dari madhab yang lain, ini gak bisa dinisbahkan, gak bisa dikatakan kafir atau fasik, bahkan bisa jadi benar kalau yang ditinggalkan adalah madhab yang batil. Intinya di sana tidak ada madhab yang lain yang apabila ditinggalkan, apabila ditanggalkan, itu seorang bisa dinisbahkan kepada kafir atau kepada fasik. Bisa. Gak harus kafir, tapi bisa. Adapun madhab yang lain, gak ada yang seperti itu keistimewaannya gitu loh. Tidak ada nisbah yang lain atau golongan-golongan yang lain yang seorang itu bisa dihukumi kafir atau fasik kecuali Salafiyah, paham? Tidak ada golongan lain yang apabila, perhatikan ungkapannya, tidak ada golongan lain yang apabila ditinggalkan seorang itu bisa dikatakan kafir atau fasik kecuali Salaf. Kalau meninggalkan Salafiyah, enggan dengan Salaf, ini bisa dihukumi fasik atau bahkan bisa dihukumi kafir tergantung keyakinannya. Kenapa dia meninggalkan Salaf itu? Mudeng? Memang ibaratnya agak bertele-tele dan memakai mafhum. Saya memahaminya sampai kerepotan. Karena yang menisbahkan diri atau meninggalkan, menisbahkan kepada madhab lain, tidak dihukumi kafir atau fasik, ini yang agak rumit. Bahkan benar, kita berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat, ini benar. Tapi ungkapannya di sini loh, tidak dihukumi kafir atau fasik, seakan-akan koyoke kok gak benar gitu loh. Tapi maknanya tidak seperti itu. Maknanya tidak, di sana tidak ada madhab yang apabila seorang itu menanggalkan atau berlepas diri darinya bisa dihukumi kafir atau bisa dihukumi fasik selain Salafiyah. Hanya Salafiyah saja yang apabila dibaro'ai, ditanggalkan, diingkari, seorang itu bisa dihukumi kafir atau fasik. Tergantung keyakinan. Keyakinannya kenapa dia meninggalkan Salafiyah. Kalau sampai keyakinannya membenci para salaf, membenci keyakinannya para salaf, akidahnya salaf, maka kafir membenci Islam. Benci dengan salaf, benci dengan akidah salaf. Enggak suka berjenggot, tidak suka celana cingkrang, tidak suka mazhab akidah salaf, maka dia kafir. Karena membenci syariat Islam. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, sebagaimana dalam surat Muhammad. Salah satu yang menjadikan seorang itu kafir apa pembatal Islam, membenci syariat Islam. Demikian juga seorang yang membenci Salafiyah, kalau dia membencinya adalah membenci syariat Islam, membenci agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kafir. Maka ini bisa dihukumi kafir atau minimal adalah fasik. Maka ini bahaya, maka enggak boleh. Hanya saja ungkapannya di sini butuh penjelasan, butuh arahan. Terlebih lagi di sini dipotong, makanya sulit. Kan dipotong ini, titik-titik-titik. Apabila disambung dengan sebelumnya baru nyambung. Kalau tidak disambung, kesulitan kita. Karena alinea di atasnya, apa? Seorang yang berlepas diri dari salaf, maknanya dia berlepas diri dari Islam. Nah, baru bisa disambung. Tidak ada madhab yang seorang itu berlepas diri darinya dihukumi kafir atau fasik kecuali salaf, kecuali madhab salaf. Kalau berlepas diri dari madhab yang lain, gak ada yang dihukumi kafir atau apa? Pasti gak ada. Bahkan kadang benar, bahkan bisa jadi benar. Nah, bisa jadinya ini yang bikin saya agak rumit, kok cuma bisa jadi itu, kok gak semuanya. Nah, itu ibaratnya untuk berhati-hati, jangan-jangan ada kelompok juga yang di sana itu yang mungkin tidak permasalahan agama, mungkin hanya sebatas nisbah kepada suatu komunitas dunia. Ini juga tidak harus seorang itu kalau berlepas diri darinya kemudian dikatakan kafir. Intinya di sini termasuk keistimewaan salaf, tidak ada madhab lain yang apabila diri baro'ai di berlepas diri darinya, seorang itu dihukumi kafir atau fasik. Berbeda dengan salafiyah. Kalau salafiyah bisa, itu loh. Madhab lain apabila ditinggalkan tidak bisa dikatakan kafir atau fasik. Tapi kalau madhab salafiyah ditanggalkan, dilepas, diingkari, berlepas diri darinya, ini seorang bisa fasik dan juga bisa kafir. Maka ini salah satu keistimewaannya. Siapa yang tidak mudeng? Mahfum ya? Insya Allah mahfum ya. Bahwasannya madhab salaf apabila seorang itu berlepas diri darinya, ini tidak boleh, karena itu bisa dihukumi fasik atau kafir. Qala wa ammal ladzi yunsabu ila salafis salih atau yunsibu ila salafis salih fa innahu yantasibu ilal ismah ala wajhil umum. Barang adapun orang yang menisbahkan diri kepada salaf, maka dia telah menisbahkan diri kepada kesucian secara umum, bukan secara afrod, bukan secara person. Ini madhab kita, akidah kita, tidak ada darinya yang salah. Adapun kita dalam menjalankannya bisa jadi kurang atau mukosir atau tidak dilakukan. Tapi madhab, al-madhab salaf, akidah salaf, ini adalah akidah yang maksumah, gak mungkin keliru. Akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah maksumah. Adapun kitanya, adapun afrod mereka, maka ada kekeliruan. Jadi mereka telah, barang siapa yang menisbahkan diri kepada salaf, maka dia telah menisbahkan diri kepada ismah. Ismah itu maksum, enggak salah. Tapi ala wajhil umum, la ala al afrod, tidak person-personnya. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang maksumah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah hak, tapi satu persatu orang-orangnya ini tidak maksum. Akidah yang diikuti oleh Imam Ahmad, akidah yang diikuti oleh Syaikhul Islam Taimiyah adalah akidah yang maksum. Tapi apakah Syaikhul Islam maksum? Tidak. Afrodnya tidak maksum. Imam Ahmad apakah maksum? Tidak. Akidahnya para sahabat maksum. Tapi apakah afrod sahabat apakah maksum? Tidak. Demikian juga para salafiyun, perkumpulan salaf, akidahnya salaf adalah akidah yang maksumah. Secara umum gak ada yang salah dari mereka. Tapi afradnya, person-personnya, kelompok anggotanya, ada salah. Jadi tidak bisa disalahkan. Bahkan orang yang menisbahkan diri kepada salaf, ini menisbahkan kepada kesucian secara umum. Waqad dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min alamatil firqa an-najiyah annaha tatamassaku bima kana alaihi Rasulullah. Dan Rasulullah telah menyebutkan bahwasannya tanda-tanda satu kelompok yang selamat dari ancaman neraka dan lainnya tidak selamat, bahwasannya ciri-cirinya adalah dia berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa makan alai ashabu, dan apa yang diambil oleh para sahabat. Faman tamassaka bihim kana yaqinan ala hudam mir rabbih. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah mereka, maka secara yakin dia di atas petunjuk dari Rabb-nya. Wala syakka anna tasmiyatal wadihah al-jaliyah al-mumayyizah al-bayyinah hiya an taqul ana muslimun alal kitabi was sunnah wa ala manhaji salafina salih wa hiya an taqulu bi ikhtisar ana salafi. Dan tanpa diragukan lagi, setelah dipotong ucapannya. Tanpa diragukan bahwasanya penamaan yang jelas, yang weleh-weleh al-jaliyah, yang membedakan al-bayyinah yang jelas, yang seharusnya diungkapkan adalah engkau mengatakan saya adalah seorang muslim mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, berusaha mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, dan berusaha mengikuti manhaj salaf. Dan ringkas katanya, ringkas gelarnya, gampangnya kamu katakan saya salafi. Bagaimana diingkari seorang mengatakan salafi? Wong salafi itu maknanya kepanjangannya dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti salaf, mengikuti akidahnya salaf. Bagaimana dikatakan salah? Ana salafi itu cuma singkatan. Mengatakan saya adalah salafi itu hanya sekedar singkatan saja, kependekan saja. Kepanjangannya adalah saya ini muslim, saya ini mengikuti kitab sunnah, saya mengikuti manhaj salaf. Apakah salah orang seperti mengatakan seperti itu? Tentu tidak. Jadi menisbahkan diri kepada madhab salaf, mengatakan saya salafi, ini bukanlah suatu kebatilan, bukan suatu perpecahan, bukan suatu pengkelompokan. Bahkan itu adalah dakwah kepada jamaah. Itu adalah seruan untuk bersatu, yaitu bersatu di atas akidahnya para salaf. Karena gak mungkin bisa bersatu kecuali di atas Alkitab dan As-Sunnah. Walaupun bersatu dalam suatu wadah, kalau akidahnya tidak sama, walaupun satu tempat, satu atap, satu lantai, kalau akidahnya tidak sama, ini sama juga dengan perpisahan, dan ini sama juga dengan perpecahan, walaupun di atas satu atap, di bawah satu atap. Karena hakikatnya persatuan adalah di dalam hati. Walaupun atapnya berjauhan, yang di Saudi sama yang di Amerika akan bersatu apabila hatinya satu. Yang di dalam rumah, satu kamar, apabila hatinya tidak satu, namanya tetap berpisah dan berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu melihat mereka secara jasad bersama, tapi hati-hati mereka beraneka ragam. Maka enggak bisa persatuan kecuali dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oleh karena itu salafiyin atau orang-orang yang menyeru kepada madhab salaf, mereka adalah orang yang mengajak kepada persatuan, yaitu bersatu di atas akidah yang benar. Karena tidak ada kebenaran kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persatuan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau persatuan made in selain Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berbeda, walaupun ngakunya satu pasti akan berbeda. Enggak mungkin bisa satu. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiro. Kalau seandainya dari selain Allah, pasti mereka akan mendapati perbedaan. Maka enggak bisa. Persatuan enggak mungkin bisa di atas selain Alkitab dan As-Sunnah. Ini camkan. Tidak ada, tidak bisa persatuan itu terjadi selain dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun digembar-gemborkan, itu hanya seruan semu, palsu, Bhinneka Tunggal Ika, palsu. Gak mungkin bersatu, walaupun dikasih wadah apapun, tidak akan bisa bersatu. Kecuali hanya orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ibaratnya, hakikatnya persatuan adalah persatuan hati. Qala wasulil Syekh Abdul Aziz Ibn Baz fi man tasamma bis salafi wal athari hal hiya tazkiyah. Dan Syekh Ibn Baz rahimahullah ditanya tentang orang yang menamakan dirinya dengan salafi, menamakan dirinya dengan athari, apakah ini termasuk tazkiyah? Fa'ajaba idza kana shadiqan annahu athari, beliau menjawab, kalau memang benar dia adalah berusaha mengikuti atharnya para sahabah, atau dia benar mengikuti madhab salaf au annahu salafi, labas, enggak apa-apa. Jadi penisbahannya ini enggak apa-apa. Adapun dia itu benar-benar seperti salaf ataukah tidak, ini urusan kembali kepada dia sendiri. Tapi penisbahannya dia ini penisbahan yang sah. Adapun kesaksiannya bahwa dia salafi ataukah tidak, palsu ataukah tidak, ini urusannya antara dia dengan amal perbuatannya. Mithla ma kana salaf yaqulu fulanun salafi fulan athari, sebagaimana para salaf mereka dulu juga mengatakan fulan adalah seorang salafi, fulan athari. Tazkiyatun labudda minha, tazkiyatun wajibah. Kalau modelnya seperti ini wajib kita harus membersihkan diri kita. Ini adalah tazkiyah yang wajib, harus seorang itu melakukan seperti itu. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kaifa yakunu at-tamadhhub? Kaifa yakunu at-tamadhhub bis salafiyyati bid'atan wal bid'atu dalalatun? Wa kaifa yakunu bid'atan wa huwa ittiba'un li madhhabis salaf wa ittiba'u madhhabihim wajibun bil kitab was sunnah wa haqqun wa huda. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bagaimana bisa seorang itu bermadhab dengan madhabnya salaf dikatakan bid'ah, sementara bid'ah itu sesat? Dan bagaimana bisa dikatakan bid'ah itu lawas? Bid'ah itu kan baru. Sementara tamadhub dengan madhabnya salaf, ini adalah justru malah yang lawas, justru malah yang klasik. Bagaimana bisa dikatakan baru? Justru yang enggak pakai madhab salaf itulah yang bid'ah, karena memakai akidah yang baru. Adapun yang bermadhab, berakidah, bermanhaj dengan madhabnya salaf, ini bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Oh itu lo lawas, wis lawas, lo malah dikatakan bid'ah. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah sementara itu adalah mengikuti madhabnya salaf, dan mengikuti madhabnya salaf ini hukumnya wajib. Wajib kok bid'ah ku piye? Wajib sesuai dengan penegasan Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu termasuk hak dan termasuk petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Syahidnya adalah walladzina tabauhum. Dan orang-orang yang terdahulu mereka beriman dari kalangan muhajirin dal anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, mereka itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hukumnya mengikuti mereka. Karena ini termasuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mengikuti madhab mereka ini enggak boleh, enggak mungkin dikatakan walladzina tabauhum bihsan, enggak mungkin dipuji, enggak mungkin diridhoi. Seandainya bid'ah enggak mungkin diridhoi. Tapi di sini bukan dikatakan bid'ah oleh Allah, bahkan dikatakan diridhoi. Orang-orang yang sesuai dengan madhab salaf, orang-orang yang mengikuti madhab salaf tidak dikatakan bid'ah, bahkan dikatakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasulullah juga mengatakan berpegang teguhlah dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Nah, ini disuruh oleh Rasulullah, bagaimana bisa bid'ah? Disuruh berpegang teguh, disuruh mengikuti mereka. Fattamadhubu bimadhabis salafi sunnah, bahkan bermadhab dengan madhab salaf ini hukumnya sunnah, ini adalah termasuk sunnah. Walaisa bid'ah, bukan termasuk bid'ah. Wa innamal bid'atu attamadhubu bighairi madhabihim. Nah ini, yang bid'ah itu justru malah yang enggak bermadhab dengan atau justru malah bermadhab dengan selain madhab mereka, inilah yang bid'ah. Kalau bermadhab dengan madhabnya salaf, berakidah dengan akidahnya salaf, ini wajib. Bagaimana dikatakan bid'ah? Wasuila Syekh Al-Fauzan aidho, halis salafiyatu hizbun minal ahzab? Wa halil intisabu lahum madmum? Beliau hafizahullah juga ditanya, apakah salafiyah ini adalah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang lain? Dan apakah menisbahkan kepada salaf ini tercela? Jawab beliau, as-salafiyatu hiyal firqatu an-najiyah hum ahlus sunnati wal jamaah. Salafiyah itu adalah kelompok yang selamat dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Laisat hizban minal ahzab allati tusammal an ahzaban. Bukan termasuk dari salah satu kelompok yang dinamai sekarang ini dengan nama-nama partai atau organisasi, enggak termasuk. Ini diarani kelompok mergo ana wonge ya pancen iya. Umpamane njero ne ana anggotae. Ana wonge. Ya pasti. Tapi kalau dinamai, disamakan dengan kelompok-kelompok yang lain dari kalangan orang-orang yang berpecah belah menjadi organisasi fulan dan fulan, menjadi partai fulan dan fulan, menjadi kubu fulan dan fulan, ini enggak termasuk itu. Tapi kalau dinamai firqoh, ya iya wong ada orangnya, ono wonge akeh, ya segerombolan. Dikatakan sekumpulan, ya iya. Segerombolan, ya iya. Sekelompok, ya iya, umpanyono wong ya. Tapi tidak sama dengan kelompok-kelompok yang lain dari sisi mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kelompok-kelompok yang lain, mereka menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innamahum jamaah, meskipun mereka adalah kelompok, tapi mereka adalah mengajak kepada persatuan. Mereka itu bersatu. Buktinya di mana-mana mereka sama dan satu dengan kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kapan saja dan di belahan bumi mana saja, mereka itu adalah bersatu, yaitu di atas akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa jama'atun 'ala sunnah, dan mereka juga sekelompok di atas sunnah, sama-sama menjalankan sunnah. Wa ala din, dan juga berkelompok di atas agama, dan mereka adalah berkumpul jamaah di atas menjalankan agama Islam. Hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok, dikatakan sekelompok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Bahkan mereka adalah, cirinya adalah alal haqqi. Mereka di atas kebenaran. Dohirin. Senantiasa tegar. Senantiasa nampak. Gak mungkin kebenaran ini pada suatu zaman gak mungkin kemudian meredup semua. Gak ada orang yang benar sama sekali di dunia ini. Gak mungkin ada. Pasti kapan saja pasti ada. Entah itu sedikit, entah banyak orang yang berada di atas kebenaran. Gak mungkin dunia ini dipenuhi seluruhnya oleh ahlul batil, ini gak mungkin. Paham? Tidak mungkin dunia ini kemudian 100% dipenuhi ahlul batil. Pasti ada, entah sedikit atau banyak, pasti ada kelompok yang berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak berbahaya bagi mereka orang yang tidak menolong mereka, yang membiarkan mereka, dan juga tidak bisa membahayakan mereka orang yang melawan mereka. Senantiasa dohir, tegar, nampak di atas kebenaran. Jadi kebenaran itu gak mungkin meredup, kemudian gak ada sama sekali di muka bumi ini, gak mungkin. Kecuali nanti mungkin udah mau benar-benar mau ya kiamat, udah benar-benar seluruh hamba Allah yang ada keimanan di dalam hatinya dicabut oleh nyawanya oleh angin yang berhembus. Selama belum itu, maka masih ada di belahan bumi ini, entah itu sedikit, entah itu banyak, pasti ada ahlul haq. Gak mungkin manusia seluruhnya buruk. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam wa sataftariku hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, seluruhnya diancam dengan neraka. Seluruhnya di atas, di dalam neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang sama berada dengan di atas, sama dengan apa yang aku lakukan hari ini dan juga para sahabatku. Jadi yang siapa saja yang sama dengan Rasulullah, yang sama dengan salah, maka dia adalah termasuk firqah najiyah, dan dia adalah jamaah walaupun dia sendirian di muka bumi ini. Fasalafiyatu ta'ifatun ala madhabis salaf ala makana alaihi rasul wa ashabuhu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fahiya laysat hizban minal ahzab al asriyatil an. Maka salafiyah adalah kelompok yang mereka itu berada di atas madhab salaf sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dia tidak termasuk kelompok-kelompok modern zaman sekarang ini, enggak termasuk. Wa innama hiya jama'atun qadimatun. Bahkan salafiyah adalah jamaah, sekumpulan qadimah yang lawas, yang lama. Min ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutawarithatan atau mutawarathatan mustamirratan la tazalu alal haqqi dhahiratan ila qiyamis saah kama akhbar sallallahu alaihi wasallam. Semenjak zamannya Rasulullah, dan akan terus terwarisi, akan terus berkesinambungan selamanya di atas kebenaran sampai tegaknya hari kiamat sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasuila Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah an hukmil intisab ila salafiyah wa tasammi biha fa ajaba biqoulihi amrun tayyib sawaun intasabta ila salafi am ila sunnah wa hadhihi nisbah laysat ka nisbatil hizbiyyin. Beliau mengatakan, beliau ditanya Syekh Muqbil, hukumnya menisbahkan diri kepada salafiyah dan menamai dengan salafiyah. Kata Syekh Muqbil, ya enggak apa-apa. Ini yang ini perkara yang bagus, bagus malahan. Nah, inilah jawaban yang benar. Karena yang ditanya hukum menisbahkannya, bukan hakikat orangnya itu sesuai dengan salaf ataukah tidak. Kalau hukumnya yang ditanyakan, ya bagus, harus. Adapun orang yang mengatakan itu salafi ataukah tidak, ini urusan belakang, ini urusannya sendiri dengan amal perbuatannya. Tapi menisbahkan dirinya, penisbahannya kepada salaf, ini adalah amrun toyib. Tidak sebagaimana sebagian orang yang kebingungan, katanya ini termasuk kesesatan, dan ini menisbahkan diri kepada salafiyah termasuk menisbahkan kepada perpecahan atau dikatakan sama dengan hizbiyah. Dan kata Syekh Muqbil, wa hadhihi nisbah, dan penisbahan ini tidak sama dengan penisbahannya para hizbiyin, para orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang berpartai, orang-orang yang berorganisasi. Apa saja yang sesuai dengan, apa saja yang sama dengan organisasinya maka kawan, yang tidak sama dengan organisasinya maka lawan. Apakah kita seperti itu? Apakah salafiyah seperti itu? Tidak. Apakah yang sama dengannya kemudian kawan, yang tidak sama kemudian lawan? Tidak. Tapi apa yang sama dengan dalil, apa yang sesuai dengan Al-Quran, maka itulah kawan. Dan apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itulah lawan. Bukan dengan diri saya, bukan dengan pribadinya, bukan dengan kemauannya, tapi dihukum, diukur dengan dalil. Bahkan yang seharusnya adalah apabila dia, orang itu sama dengan Al-Quran, dan kita tidak sama dengan Al-Quran, justru yang kita musuhi siapa? Kitanya sendiri. Sendiri musuh ana awakmu, wong awakmu sing gak padha mbek Al-Quran, awakmu sing gak padha mbek dalil. Musuhilah dirimu sendiri. Itulah benar-benar salafi yang paten, itulah salafi tulen seperti itu. Dirinya ditabrakkan dengan dalil, bukan dalil ditabrakkan dengan dirinya. Jadi perbedaan yang sangat jauh sekali dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok yang lain mengukur antara kawan dengan lawan dengan apa? Dengan kelompoknya. Tapi salafiyah apakah seperti itu? Tidak. Salafiyah tidak pernah mengukur sesuatu dengan kelompok, tapi dengan dengan dalil. Barang siapa yang masih mengukur dengan kelompoknya, maka sama ini hizbiyah. Hendaknya diukur dengan dalil. Kalau diukur dengan Yaman ataukah sama Yaman ataukah tidak Yaman, sama ini juga hizbiyah. Walaupun ngaku salafi, kalau masih punya timbangan seperti itu, yang dari Yaman kawan, yang tidak dari Yaman lah lawan, ini juga sama ini hizbiyah. Atau dari mana saja, dari Mesir, dari mana saja, apabila masih membuat tolak ukur selain dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah hizbiyah. Karena salafiyah tidak seperti itu. Salafiyah adalah tolak ukurnya adalah murni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berlawanan dengan Al-Quran adalah lawan, dan yang bersama dengan As-Sunnah, bersama dengan Al-Quran adalah kawan. Akhiran qala Syekhuna Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, wa yattadihu mimma taqaddama anna madlulah salafiyah asbaha istilahan ma'rufan yutlaku ala tariqatir ra'il al-awwal wa man yaqtaduna bihim fi talaqqil ilm wa tariqati fahmi wa bi tabi'ati da'wa ilaihi falam yu'adda idan mahsuran fi durin tarikhiyin muayyan bal yajibu an yufama ala annahu madlulun mustamirun istimrarul hayati wa daruratu inhisaril firqa an najiyah fi ulama'il hadithi wa sunnah wa hum ashabu hadzal manhaj wa hiya la tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamati akhdan min qawlihi la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina alal haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Berkata sebagai penutup, berkata Syekh Muhammad Aman Al-Jami Syekhuna, kata Syekh Hasan bin Qasim, karena beliau pernah menjadi muridnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami, jelaslah dari apa yang disebutkan sebelumnya bahwasannya penunjukan salafiyah ini telah menjadi istilah yang ma'ruf, yang disebut bagi orang yang sesuai dengan tariqah, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam mengambil ilmu, di dalam memahami ilmu. Jadi kita dalam talaqqil ilm, di dalam cara pendidikan juga harus sesuai dengan mazhab salaf. Yang dipelajari ilmu salafi tapi mencarinya tidak sesuai dengan tariqahnya salaf, ini sama juga. Jadi di dalam tariqah, dalam talabul ilm, cara belajar, cara berpendidikan, ini juga harus sesuai dengan pendidikannya salaf. Mencarinya akidah salaf, yang dipelajari akidah salaf, tapi belajarnya melalui universitas-universitas IAIN dan yang semisalnya, ini tidak sesuai dengan talaqqil ilminya para salafus saleh. Demikian juga dalam cara memahaminya juga harus sesuai dengan thariqahnya salaf. Demikian juga mendakwahkannya juga harus sesuai dengan thariqahnya salaf. Falam yu'adda idzan mahsuran fi durin tarihiyyin muayyan. Maka enggak bisa dihitung salafi itu semenjak tahun kapan atau didirikan kapan. Enggak bisa, karena dia di mana saja, di zaman apa saja, semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja, di zaman mana saja, apabila sesuai dengan madhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah salafi. Bahkan harus difahami bahwasanya itu adalah suatu penunjukan yang akan senantiasa ada selama kehidupan ini ada. Dan juga harus terbatas si firqah najiyah di dalam ulama hadis dan ahlus sunnah, ulama sunnah. Mereka adalah yang memiliki manhaj ini, dan mereka akan senantiasa ada sampai hari kiamat sesuai dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok yang mereka itu berada di atas kebenaran, la yadurruhum, tidak peduli orang yang menyelisih mereka maupun orang yang menelantarkan mereka. Jadi selesai kita pasal yang kelima, yaitu bahwasannya menisbahkan diri kepada salaf, pengakuan kita terhadap salafiyahnya bukanlah pengakuan yang terlarang, bahkan itu adalah pengakuan yang disyariatkan, perkara-perkara pengakuan yang dianjurkan. Sebagai keharusannya juga kita harus berusaha untuk meniti salaf beneran, biar tidak menjadi klaim yang tong kosong nyaring bunyinya. Maka termasuk intisab, selain intisab kepada salafiyah itu adalah perkara yang dianjurkan, itu juga sebagai pendorong agar kita berusaha mengikuti mazhab salaf. Izin, malu kalau kita mengatakan salafi ternyata perilakunya tidak sesuai perilaku salaf. Maka ini sebagai pendorong juga agar kita berusaha terus, agar kita berusaha terus sesuai dengan perilaku para salaf dalam segala hal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.